Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Isa alaihi salam wal hawariyun. Kana al-anbiya'u alaihimu salam yusaddiku ba'duhum ba'dha. Fakul wahidin minhum yusaddiku alladhi qablah. Uyusaddiku bima anzalallahu minal kutub. Wasyara'i wal ahkam. Wakana Isa alaihi salam ala syariati Musa alaihimu salam. Wakana yukarriru sabta. Wayastakbilu al-bayt al-magdis. Hatta qala Isa libani Israel. Inni lam ad'ukum ila hilafi harfin mimma fit Taurah illa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima 'alaykum wa adaw 'ankum al-asar wa dhalika li anna Allah ta'ala harrama 'ala al-yahud ba'dha al-ashya' 'uqubatan lahum 'ala ma sadara minhum min al-khiyanat kama qala ta'ala fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna 'alim tayyibatin uhillat lahum wa kana mimma hurrima 'alayhim luhumul ibil wath-thurub وشحوم البقر والغنم وذي الظفر وأشياء من الطير والحيتان فجاءهم عيسى بالشريعة أخف وألين من الذي جاء به موسى ثم قال عيسى لهم يا معشر بني إسرائيل اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتاب الذي أنزله على موسى فأوفوا بأهدي الذي عاهدتموه وأطيعوني فيما دعوتكم إليه min tasdiki fima arsalani bihi ilaikum rabbi wa rabbukum fa'budu fa inna allaha arsalani ilaikum bidhalik wa bi ihlali ma kana muharraman alaikum fi kitabikum wa dhalika huwa tariqul qawim wal hadyul matin alladhi la i'wijaja fihi wa qala akharun inna shara Isa alayhis salam rafa'a kathiran min ahkami at-taurah wa rafa'a as-sabta wa wada'a li ahad wa kana dhalika kullih bi amrillah فكان ذلك ناسخا لتلك الأحكام والشرائع والناسخ والمنسوخ حق وصدق ذكر في تفسير الصامي كان بين موسى وعيسى 1975 سنة وأول أنبياء بني إسرائيل يوسف بن يعقوب وآخرهم عيسى عليهم السلام وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ومصدقا أي جئتكم لما بين يدي قبلي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها فأحل لهم من السمك والطير ما لا سيسية له وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل وجئتكم بآية من ربكم كرره تأكيدا وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم فكذبوه ولم يؤمنوا به وقال تعالى في سورة المائدة وقفينا أتبعنا على آثارهم أي النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه قبله من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام وهدى وموعظة للمتقين رويا لما دعا عيسى عليه السلام بني إسرائيل إلى الله تعالى وكذبوه وكفروا به خرج عيسى يسيح في الأرض فمر بجماعة يصطادون السمك وكانوا 12 رئيسهم شمعون ويعقوب فقال لهم عيسى عليه السلام ما تصنعون قالوا نصيد السمك قال اذهبوا بنا لنصيد الخلق إلى عبادة الله فقالوا له ومن أنت قال أنا روح الله عيسى بن مريم عبد الله ورسوله قالوا وما آياتك على ذلك وكانوا طول النهار يطرحون الشبكة ولا يخرج لهم شيء من السمك فأمر عيسى أن يطرح واحد منهم الشبكة فرمى شمعون شبكته في الماء فدعا عيسى عليه السلام الله تعالى فاجتمع في تلك الشبكة من السمك ما تكاد تتمزق من كثرته فاستعانوا بأهل سفينة أخرى حتى ملأوا سفينتين من السمك فإن ذلك آمنوا به وانطلقوا معه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masih dalam sejarah Nabi Isa alaihi salam. Para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk saling satu sama lain membenarkan pendahulunya, memperkuat pendahulunya, dan juga bisa merubah syariat daripada pendahulunya, tentunya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi Isa alaihi salam, beliau tetap mengeterapkan syariatnya Nabi Musa secara umum. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Hanya beberapa hal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menceritakan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, wa musaddigan lima baina yadaya minat Taurah. Nabi Isa itu beliau datang untuk membenarkan daripada ajaran yang sebelumnya yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang termaktub dalam kitab Taurat. Wali uhilla lakum ba'dalladhi harrama alaikum. Hurrima alaikum. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk merubah ada beberapa hal yang diharamkan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat untuk menjadi halal dalam syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya ada jenis, beberapa jenis burung yang diharamkan. Ada juga ikan laut yang diharamkan. Dalam kitab Taurat menjadi halal setelah diutusnya Nabi Isa kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Allah mengharamkan saat itu sebagai ugubah, hukuman terhadap Bani Israel karena pelanggarannya. Karena pelanggarannya, maka diharamkan beberapa jenis burung. Kenapa? Karena ketika diturunkan Al-Man wa Salwa, mereka menyimpan itu daging burung yang diperintahkan oleh Allah untuk dihabiskan, disimpan. Akhirnya beberapa burung diharamkan. Ada juga di antara mereka yang dilarang untuk memancing di hari Sabtu, tapi mereka menghila sehingga mereka tetap mengambil ikan di laut. Maka diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikan. Jadi ada beberapa hal yang diharamkan kepada Bani Israel itu karena memang sebagai hukuman terhadap Bani Israel. Datang Nabi Isa membawa syariat yang lebih ringan bagi mereka, dihalalkan beberapa hal dari itu. Wal uhilla lakum ba'dalladhi hurrima 'alaikum. Artinya ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa tidak ada beda, hanya beberapa furu'iyah saja. Hanya beberapa hal saja. Karena itu Nabi Isa alaihi salam beliau menjadikan hari Sabtu tetap hari yang mulia. Tapi ada riwayat menyatakan tidak dirubah hari Sabtu menjadi hari Ahad yang jadi dimuliakan. Kemudian kiblat tetap kiblat sebagaimana ditentukan oleh syariatnya Nabi Musa ke Baitul Maqdis tetap ke Baitul Maqdis. Beliau berkata kepada Bani Israel, inni lam ad'ukum ila khilafi harfin mimma fit Taurah. Aku tidak sedikit pun membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran Taurat. Illa li uhilla lakum ba'dil ladhi hurrima 'alaikum wa adau 'ankumul asar. Aku hanya ditugaskan untuk beberapa hal yang diharamkan dahulu untuk menjadi halal bagi kamu Bani Israel, dan aku mengangkat segala yang memberatkan kamu. Artinya diperingan syariatnya yang diperlakukan kepada Bani Israel dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Di antara yang diharamkan dalam syariatnya Nabi Musa kepada Bani Israel, enggak boleh makan daging unta. Juga tidak boleh makan gajinya sapi. Gajinya kambing, dagingnya tok yang boleh, gaji enggak boleh. Kemudian yang berkuku daripada hewan terbang. Demikian juga beberapa jenis ikan laut. Syariatnya Nabi Isa memperingan itu semuanya. Alhasil, syariat daripada Nabi Musa dan Nabi Isa ini mirip sekali. Dan itu saudara, bukan hanya diterangkan dalam kitab tafsir Al-Quran saja, bahkan dalam Bible sendiri. Di Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan di sini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa mursaddiqan lima baina yadaya minat Taurah. Bukan untuk merubah. Sebenarnya yang merubah-merubah itu bukan Nabi Isa atau Yesus, tapi Paulus. Saya akan bisa buktikan, tapi bukan waktunya sekarang. Jadi syariatnya Nabi Musa enggak ada bedanya dengan syariatnya Nabi Isa, hanya beberapa masalah furu'iyah antara halal dan haram aja. Ajaran tauhidnya sama. Enggak ada ajaran trinitas. Enggak ada ajaran pengangkatan anak Tuhan atau Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Roh Kudus, enggak ada. Sama. Ajarannya adalah sama dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan agama tauhid. Kita akan bisa buktikan dari Bible sendiri. Dan inilah syariat daripada Nabi Isa alaihissalam yang diyakini oleh umat Islam. Dalam ayat yang lain, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wajitukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim." Maka bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada aku, kata Nabi Isa. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Dan ini adalah ajaran yang lurus, jalan yang lurus, agama yang benar. Ini adalah ajaran yang benar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurati wa atainahu al-injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin." Aku teruskan, meneruskan daripada risalah para anbiya yang sebelumnya dengan diutus Nabi Isa bin Maryam yang membenarkan daripada ajaran-ajaran sebelumnya daripada Taurat, dan aku berikan kepada Isa Injil sebagai petunjuk dan cahaya dan pembenar terhadap kitab Taurat yang sebelumnya dan sebagai nasihat bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatil Allah, kalau kita melihat daripada ayat ini, tidak ada ajaran Nabi yang berbeda. Yang berbeda itu cuma hukumnya aja. Tapi tauhidnya, pengesaan terhadap Allah sama. Nabi Ibrahim, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasrania." Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi agamanya atau Nasrani. "Walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Tapi Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Islam. Tidak mensyirikkan sama sekali terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Agama para anbiya itu sama, jangan dinyatakan agamanya Nabi Musa itu agama Yahudi, agamanya Nasara itu agamanya Nabi Isa itu adalah Nasrani, agamanya Nabi Muhammad adalah Islam. Semuanya ajarannya tauhid. Cuma masalah hukum aja yang berbeda. Dalam Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inna Rabbi wa Rabbukum, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, fa'buduh, hadha siratun mustaqim." Sama. Sama sebenarnya kalau mau jujur sama. Enggak ada bedanya. Karena itu kita mengajak kepada mereka, "Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Eh, yang baca kitab, ayo kita cari solusi biar enggak beda pendapat kita. Nanti ketemunya solusi, tidaklah kita menyembah kecuali kepada Allah. Sama, enggak ada bedanya. Kecuali kalau dimasuki pemahaman-pemahaman orang yang enggak bertanggung jawab. Tapi kalau kita mau jujur, inilah ajaran Nabi Isa, yaitu tidak menyembah kecuali Allah. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Enggak ada bedanya. Perbedaannya syariatnya aja, antara hukum halal dan haramnya aja, dan itu bisa terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa haram, zaman Nabi Isa halal. Bisa juga zaman Nabi Muhammad menjadi tetap halal atau menjadi haram, karena dalam syariatnya Nabi Muhammad ada syariat yang dulu ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada juga yang dirubah, saudara. Taib. Karena itu, tidak ada bedanya para nabi. Kita tidak boleh membeda-bedakan para anbiya. Kita wajib menghormati mereka. Tidak boleh mengurangi atau menghina para anbiya yang sebelum kita. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Sekalipun memang ada tingkatan keunggulan di antara mereka, karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka semuanya, lebih utama daripada mereka semuanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam mempunyai beberapa murid khusus yang disebut Al-Hawariyun. Ini murid khusus Nabi Isa. Murid-murid khusus Nabi Isa ini tidak langsung mereka tadi itu menjadi murid Nabi Isa, tetapi ada beberapa yang memang menyaksikan mukjizat Nabi Isa sehingga menjadi murid setia Nabi Isa. Diceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah kepada Bani Israel, mengajak mereka kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka tidak mau menerima. Jadi perlu Anda ketahui, musuh utama Nabi Isa itu adalah Bani Israel sendiri, saudara. Sampai sekarang pun tidak ada Bani Israel yang mempercayai bahwa Isa itu adalah Nabi atau Rasul, apalagi anak Tuhan. Sampai sekarang gak ada. Musuh utamanya Nabi Isa ini Bani Israel sendiri. Yang ngejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh ya Bani Israel, saudara. Bukan umat Islam. Umat Islam tidak musuh dengan Nabi Isa. Wajib mencintai Nabi Isa dan mengagungkan Nabi Isa. Tapi bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai manusia pilihan Allah, makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Keliru kalau mereka orang-orang Nasoro mencurigai kita. Keliru. Orang Israel itu gak percaya sekalipun Nabi. Bahkan pendusta besar bagi mereka itu Nabi Isa. Seharusnya mereka tadi itu curiga sama Bani Israel, sama orang-orang Israel. Ini enggak umat Islam yang dicurigai. Padahal umat Islam mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Tuh lihat bagaimana. Nabi Isa alaihissalam didustakan oleh Bani Israel. Akhirnya Nabi Isa melalang buana berdakwah. Ketemu dengan sekelompok orang yang lagi mancing jaring ikan. Ada 12 orang saat itu. Pemimpinnya yaitu Syam'un dan Ya'qub namanya. Syam'un dan Ya'qub. Kemudian Nabi Isa tanya, apa yang kamu perbuat? Aku nyari ikan, berburu ikan. Aku ikut ya, berburu sama kamu. Aku ikut berburu kepada kamu. Oh bukan. Nabi Isa menawarkan, apa yang kamu berbuat? Berburu ikan, mencari ikan. Ikut sama aku. Kita berburu. Kita juga mencari. Tapi berburu makhluk Allah untuk diajak ibadah kepada Allah. Kata Nabi Isa. Sama-sama kamu menjaring ikan, aku mau menjaring makhluk ini yang udah jauh daripada ajaran Allah untuk kembali kepada ajaran Allah. Kata Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang ini, 12 orang ini gak tahu. Anda ini siapa sih? Bilang, aku Nabi Isa. Aku utusan Allah. Hamba Allah dan utusannya. Aku ngajak kamu bantu saya. Ayo. Kita melaksanakan ajaran Tuhan. Mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Inti Nabi. Kata dia. Mereka tahu Nabi Musa. Nah Israel, orang-orang Israel. Kamu Nabi? Iya, aku Nabi. Diutus oleh Allah kamu? Iya. Apa buktinya? Buktikan dulu. Baru kita percaya. Kebetulan masa itu mereka itu jaring tidak dapat ikan sama sekali. Mulai pagi sampai sore tidak dapat. Satu pun tidak dapat. Padahal jaringnya ini panjangnya setengah mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyatakan, udah. Jaringnya kamu angkat aja semuanya. Kamu kan tidak dapat dari tadi, iya. Satu jaring aja. Satu jaring coba kamu lemparkan. Pengin dapat banyak kamu? Iya, kepingin dapat banyak. Lemparkan. Dilempar, tarik, kata dia. Itu saking banyaknya ikan, sampai mau jebol jaringnya. Sampai akhirnya untuk ngambil ikan tadi ini enggak bisa dengan satu kapal. Perlu dibantu dengan kapal yang lainnya, saking berat, saking banyaknya isinya. Dan isinya akhirnya bukan hanya menuhi satu kapal, tapi dua kapal penuh, saudara. Mulai saat itu akhirnya mereka menyatakan siap untuk jadi muridnya, belajar, akhirnya menjadi murid setia Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Dari cerita ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, para anbiya membawa misi yang sama, yaitu mengajak hamba Allah hanya menyembah kepada Allah. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Para anbiya ini tidak ada mengkritik nabi yang sebelumnya, enggak ada. Mengkritik, menjatuhkan nabi sebelumnya enggak ada. Kenapa? Karena mereka semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semuanya wajib menghormati mereka semuanya. Ketiga, ajaran satu sama lain saling melengkapi. Saling melengkapi, perbedaan hanya dalam segi syariah, bukan dalam ajaran tauhidnya. Keempat, Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang sangat zuhud. Beliau tidak pernah berpikir rumah, tidak pernah berpikir pekerjaan, tapi pikirannya adalah untuk mengajak umat ini kembali kepada ajaran Allah. Jadi kemana-mana melalang buana Nabi Isa ini. Tidurnya ada di atas tanah, kan? Pakaiannya yang dipakai itu aja. Makannya sekedarnya. Karena itu Nabi Isa ini nanti di hari kiamat akan menjadi tokoh utama orang-orang yang zuhud di dunia. Ra'suz zahidin fid dunia. Ra'suz zahidin fid dunia. Ya tentunya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam Allah berikan mukjizat yang luar biasa, bukan untuk pamer, tapi sebenarnya untuk menjaring manusia kembali kepada ajaran Allah. Untuk supaya menarik manusia untuk percaya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu 12 orang ini beruntung sehingga menjadi al-hawariyin. Nanti akan banyak ceritanya Nabi Isa dengan para hawari ini. Mereka menyaksikan kebesaran Allah yang keluar daripada Nabi Isa alaihissalam dan akhirnya menjadi murid setia beliau. Murid setia beliau. Kemudian lihat bagaimana. Ketika manusia tadi itu memfokuskan arahnya untuk mengajak manusia ibadah kepada Allah, ternyata tidak disia-siakan, kan? Dunia akan dapat. Ini adalah satu bukti bahwa dunia itu ekor, saudara. Ekor itu akan mengikuti kepala. Kapan kamu punya arah kepada Allah, dunia akan ikut kepada kamu. Tapi kalau kamu ngikuti ekor, kamu mundur. Sebagian lagi mengibaratkan dunia itu bayangan. Tahu bayangan gak? Ayang-ayang. Kalau kamu taruh bayangan itu ada di muka kamu, bayangan tadi itu selalu akan menjauh daripada kamu. Kamu melangkah satu langkah, bayangannya maju. Kamu gak akan bisa meraih. Iso nyalep ayang-ayanganmu dewe. Kamu lari, juga lari. Begitulah gambarannya. Kalau dunia itu ditaruh ada di muka saudara, tambah ada antuk kon. Tambah gak dapat apa-apa. Caranya gimana supaya dunia tadi itu tidak lepas daripada kamu? Kayak nemburimu. Berbalik aja kamu. Bayangan kamu ada di belakang kamu. Lah kalau bayangan kamu di belakang kamu, kemana saja ikut sama kamu, ditutno terus. Kon melayu tambah diuber kon. Begitulah dunia. Ketika dunia kamu taruh ada di belakang kamu, kemana saja kamu akan dikejar sama dunia. Karena dunia ini sebenarnya mengejar kepada orang yang dekat kepada Allah. Dan dunia itu hanya menggoda, merayu orang yang lupa kepada Allah. Digoroido, keantuk. Itulah yang terjadi pada murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Ibrahim bin Adham alaihi salam radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, seorang raja. Ibrahim bin Adham ini rojo. Dia tinggal di istana. Yang namanya makanan mulai ikan darat, ikan laut, ikan udara, ikan planet komplit. Istana, saudara. Di dalam istana tadi itu tentunya banyak pelayan-pelayan. Kamarnya khusus. Kebunnya luar biasa. Tapi Ibrahim bin Adham ini sumpek terus. Nanti urusan sama pegawainya. Urusan dengan makanannya. Kok gini makanannya? Kok gini minumannya? Urusan dengan kebersihan. Urusan dengan macam-macam. Akhirnya Ibrahim bin Adham, wis aku kepingin tenang. Di atas terasnya, loteng gitu, dia memperhatikan di luar istana. Subhanallah, ada satu orang miskin. Orang miskin tadi itu ngiyup, ya, bernaung ada di bayangan tembok istana. Istana tentunya gede, dukur ya. Ada bayangannya. Dia ada di situ. Dia duduk, mengeluarkan bungkusan, ada roti kecil, tidak banyak. Dimakan sama dia. Kemudian air diminum. Syukur. Kemudian dia syukur, alhamdulillah. Terus tidur, ngantuk, ngorok. Terlalu. Loh, saya punya kamar tidur. Bagus kok, tidak bisa tidur saya. Saya punya makanan banyak, kok tidak bisa menikmati seperti orang ini. Orang ini ada di tanah tidurnya ini. Hanya dengan beberapa potong roti yang dikeluarkan sudah kenyang. Loh. Penasaran Ibrahim bin Adham. Akhirnya ngomong sama penjaga istana. Orang itu ditunggu ya sampai dia bangun. Kalau bangun bilang saya perlu sama dia. Tak tunggu. Oh iya. Tidur orang ini. Sampai lama bangun. Bangun. Pak. Ditunggu. Bupati. Ditunggu gubernur. Ada perlu dengan Anda. Oh iya. Saya perlu sama saya. Ya. Kok model? Enggak tahu. Masuk. Ya baduka, kata dia. Ada perlu dengan saya? Enggak, kamu tadi itu lapar. Ya lapar. Terus dengan roti begitu sudah kenyang kamu? Kenyang. Padahal ini sak mejoi panganan. Terus kamu tadi itu payah. Iya. Tidur tadi itu tidur temenan apa tidur-tiduran itu? Enggak tidur. Sekarang enggak payah? Enggak. Dalam hatinya, lu kaya apa istana ya? Buat apa rumah yang begini bagus? Buat apa kamar itu? Kalau memang bisa tidur seperti orang ini, buat apa? Apa yang saya cari? Rumah yang bagus tapi gak bisa tidur, gak bisa tenang, makanan yang banyak tapi gak bisa menikmati. Apa yang saya cari di atas dunia ini? Akhirnya malam hari melari ke diri, ditinggal rumahnya, istananya, kekayaannya, ditinggal semuanya. Jadi orang sufi akhirnya menjadi orang yang dikenal Ibrahim bin Adham, seorang yang dekat kepada Allah karena lari daripada dunia. Takonono dengan orang yang sibuk terus itu. Takonono. Yang mendekat kepada dia orang-orang soleh dah. Perampok. Itu orang-orang kaya itu diincar sama perampok. Kehidupannya selalu dalam risiko. Kemudian penipu, banyak yang datang ke situ tapi tujuannya bukan untuk baik, untuk nipu. Kemudian musuh ruwet dok, mana ada orang bekerja tidak rame, ruwet terus. Karena itu janganlah kamu memfokuskan pikiran dan hati kamu kepada dunia, fokuskan untuk berdakwah, ngajak manusia kembali kepada ajaran Allah, dunia akan ikut kepada kamu, saudara. Itulah prinsip daripada para anbiya, para mursalin, sehingga mereka enggak punya program macam-macam dalam urusan dunia. Dunia hidup seadanya, yang penting saya menjalankan tugas dari Allah, yaitu berdakwah ilallah, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah. Akhirnya mereka juga tidak menjadi orang yang kecewa, karena Allah juga menjadikan dunia khidmat kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa meniru daripada akhlak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala buka hati kita sehingga kita menjadi orang yang selalu waspada daripada bahayanya dunia. Dan semoga dunia ada di kantong dan tangan kita, bukan bersemayam dalam hati kita. Semoga kita semuanya bisa menjadikan dunia kita untuk membantu kita mendapat ridha Allah, mendapat surga Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.